Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وَحَلُوا لُقْدَةً مِلِيْسَانِ يَفْقَهُ قَالِهِ نَوَيْتُ تَعَلُّمَهُ تَعْلِيمُ تَذَكُّرُ وَتَذْكِيرُ النَّفَعُ وَالْإِنْتِفَاعُ وَالْإِفَادَةُ وَالْإِسْتِفَادَةُ وَلَحَسَّى أَلَّا تَمَسُّ بِكِتَابِ اللَّهُ سُنَّةُ الرَّسُولُ وَدُوَى إِلَى الْهُدَى وَدَلَالَ أَلَى الْخَيْرَ وقال المصنف رحمه الله وَنَفَعَنَا بِهِ وَبِعُلُومِهِ فِي الدَّارَيْنِ آمِينَ وعليك بإظهار الفرح والاستبشار بكل ما يتجدد للمسلمين من المسار dan atas kalian hendaknya menampakkan kesenangan dan kegembiraan dengan setiap sesuatu yang membuat senang orang-orang Islam. كنزول الأمطار ورخاء الأسعار ودهورهم على الباغين والكفار. Seperti turunnya hujan dan murahnya harga barang-barang dan kemenangan mereka atas orang-orang yang memberontak dan orang-orang kafir. Menampakkan kesenangan dengan apa yang membuat senang orang Islam, itu adalah termasuk hak daripada dua orang yang saling mengikat persaudaraan dan persahabatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman di antara kalian kecuali kalau dia suka dengan apa yang didapatkan oleh saudaranya sebagaimana dia suka kalau sesuatu tersebut dia mendapatkan untuk dirinya sendiri. Apa yang membuat suka untuk dirinya sendiri, hendaknya dia suka jika sesuatu tersebut didapatkan oleh saudaranya, didapatkan oleh orang Islam, didapatkan oleh sahabatnya, sehingga menjadi sempurna persaudaraan antara dia dengan saudaranya yang menjadi saudara seagama. Oleh karena itu dikatakan oleh beliau di sini, apa yang membuat orang Islam senang, maka hendaknya kita bergembira, hendaknya kita senang. Di saat orang Islam mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh mereka, kita pun ikut senang, kita pun ikut gembira. Di saat negara Islam ia meraih kekuasaan atas orang-orang kafir dan berhasil menumpahkan mereka, mengalahkan mereka, kita tampakkan kesenangan karena kita adalah orang Islam dan kita saudara dengan mereka, seakan-akan betul-betul kita yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan orang Islam, kemenangan untuk kita. Kekalahan orang Islam juga kekalahan buat kita. Kesenangan untuk orang Islam, kesenangan buat kita. Kesedihan orang Islam, kesedihan buat kita. Dimanapun orang Islam itu berada. Tidak harus di negara kita yang tercinta Indonesia. Dimanapun, walaupun di Amerika, di Inggris, di Perancis. Selama mereka orang Islam, maka kita ikut bahagia jika mereka bahagia. Kita ikut senang jika mereka senang. Dan sebaliknya kita ikut sedih jika mereka bersedih. Kita sedih kalau mereka mendapatkan bencana. Kita sedih kalau mereka mendapatkan wabah. Kita sedih kalau mereka mendapatkan kekalahan. Kita sedih kalau mereka mendapatkan musibah, banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Selama itu adalah orang-orang Islam saudara seiman dengan kita. Ya, maka kita tampakkan kesedihan di saat itu. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sedih di saat sekelompok daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang mereka bahkan orang-orang yang menghafal Al-Quran di zaman Nabi. Tapi sekelompok sahabat yang menghafal Al-Quran tersebut dikhianati oleh orang kafir dan dibunuh semuanya oleh mereka. Maka Nabi SAW sedih, terlihat di wajah beliau kesedihan. Bahkan Nabi mulai saat itu mendoakan doa yang tidak baik kepada orang-orang kafir yang telah membunuh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak sebentar mendoakan mereka, 2 bulan lamanya mendoakan orang-orang kafir tersebut di saat Nabi Muhammad SAW sholat 5 waktu. Itulah yang kemudian menjadi syariat. Bahwasanya disunahkan untuk kita membaca apa? Kunut nazilah. Membaca kunut nazilah. Yang artinya di sini kunut nazilah itu kita mendoakan orang Islam. Jika orang Islam mendapatkan musibah. Apapun musibahnya. Orang Islam dalam keadaan ya, kebanjiran, kebakaran, dapatkan tsunami, atau diserang oleh orang-orang kafir, ataupun juga bahkan terjangkit atau terkena wabah kepada orang-orang Islam, maka disunahkan di saat itu untuk kita membaca kunut nazilah. Tidak ada lafaz tertentu untuk kunut nazilah. Yang penting kita mendoakan sesuai dengan keadaan. Ya, jika mereka mendapatkan musibah, banjir, tsunami, dan lain sebagainya, kita doakan, ya Allah, irfa anhum al-bala, irfa anhum as-sail, irfa anhum al-masaib, irfa anhum al-nawaib. Yang penting bahasa Arab. Ya. Jangan nanti bahasa Indonesia, ya Allah, loh. Angkatlah musibah dari orang-orang Islam. Ah, batal sholatnya nantinya. Membatalkan sholatnya jika berdoa di waktu sholat dengan doa selain bahasa Arab. Jadi kalau berdoa di waktu sholat dengan doa bahasa Arab tidak batal. Nah, oleh karena itu dianjurkan untuk kita berdoa. Di waktu kita sujud berdoa. Kita berdoa selesai tasyahud sani sebelum salam. Kita berdoa. Bahkan walaupun untuk hajat-hajat kita sendiri, kita doa. Yang punya hajat berdoa di waktu sujud. Yang mau menikah supaya dimudahkan pernikahannya berdoa. Yang mau punya anak, punya keturunan berdoa di waktu sujud. Yang punya masalah berdoa di waktu sujud supaya diangkat masalahnya, diselesaikan masalahnya. Yang mendapatkan kesempitan dalam rezekinya berdoa di waktu sujud supaya diluaskan rezekinya oleh Allah. Apapun yang diinginkan daripada hajat-hajatnya, mintalah di waktu sujud. Aqrab ma yakunul abduh min rabbi wa huwa sajid fa aksiru fihi du'a. An-Nabi SAW bersabda, seorang hamba itu paling dekat-dekatnya dengan rahmat Allah di saat hamba itu sujud. Yang mana di saat sujud seorang hamba meletakkan wajahnya yang tidak lain adalah bagian yang paling mulia di antara badannya. Seorang hamba di saat itu meletakkan wajahnya di tempat yang hina, yang digunakan untuk jalannya manusia, untuk kaki manusia. Tapi di situ manusia malah meletakkan wajahnya yang paling mulia di antara badannya. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menampakkan kelemahan kita, menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'aksiru fihi doa, maka perbanyaklah di saat sujud untuk kita berdoa. Ya, kita doa, tapi itu tadi. Yang penting doanya harus pakai bahasa Arab. Nah, kalau tidak bisa bahasa Arab, ya belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ini bukan bahasanya negeri Saudi, bukan negeri Suriah. Ya, tapi bahasa Arab ini bahasanya orang Islam. Ya, ketika seorang anak kecil di Cina atau di Jepang di saat itu, seorang anak kecil pintar bahasa Arab karena anak tersebut belajar, sehingga membuat wartawan-wartawan datang, kok bisa orang Cina ini pintar bahasa Arab? Ditanya, kenapa ente antusias belajar bahasa Arab masih kecil? Maka beliau menjawab, li'annahu luwatul Islam wa ana minal muslimin. Karena bahasa Arab adalah bahasanya orang Islam dan aku termasuk orang Islam. Jadi aku antusias, semangat belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab bukan bahasa Syria, Irak, Iran, Saudi, tapi itu bahasa orang Islam dan bahasa Nabi Muhammad dan bahasa Al-Qur'an, dan juga penduduk di surga nantinya pun mereka menggunakan bahasa Arab sebagai percakapan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, masih atau masih belum belajar bahasa Arab, ya berdoalah setelah selesai sholat. Doalah untuk mereka, orang-orang Islam, saudara-saudara kita sendiri itu. Apalagi yang sekarang sedang mendapatkan musibah, yang mendapatkan fitnah di Syria, di Yaman, di Irak, di Palestina, di Afghanistan, di Libya, ya, dan lain sebagainya. Mereka tidak lain adalah saudara-saudara kita sendiri. Ya, kita betul-betul merasakan di hati kita bahwasanya mereka betul-betul saudara dengan kita. Sehingga apa yang menimpa kepada mereka seakan-akan menimpa kepada kita. Apa yang membuat sedih mereka, membuat sedih kita juga. Inilah Islam yang sesungguhnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah beriman di antara kalian kecuali dia suka kepada saudaranya apa yang disukai untuk dirinya sendiri, dan benci apa yang menimpa saudaranya, sedih dengan apa yang menimpa saudaranya, sebagaimana dia akan sedih kalau hal tersebut menimpa kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, ya, salafus saleh mereka seringkali untuk membaca kunut an-nazilah. Pakai lafaz apapun. Dibaca di rakaat atau di waktu i'tidal rakaat terakhir. I'tidal seperti sholat subuh itu kunut, di i'tidal rakaat terakhir kita baca kunut nazilah. Ya, Allahumma ikfina wa Allahumma adfa bina wa Allahumma adfa warfa anna wa anil muslimin al bala wal jur wal zulum wal fitan wal mihan. Ya Allah, angkatlah musibah dari orang-orang Islam, baik itu musibah fitnah, musibah kedzaliman, ya, musibah kelaparan, musibah bacaklik, musibah ketakutan, tidak ada rasa aman, dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk kepedulian kita kepada mereka, sebagai bentuk persaudaraan kita dengan mereka. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak perhatian dengan orang-orang Islam, berarti dia bukan golongan orang Islam. Tidak perhatian dengan urusan orang Islam, berarti dia bukan orang Islam. Yang mengatakan ini adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Sufyan As-Sauri? Sufyan As-Sauri ini kalau sudah mendengar kabar orang Islam mendapatkan musibah, sedihnya luar biasa, seakan-akan musibah itu menimpa kepada dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang kalau sudah mendengarkan kabar musibah besar menimpa kepada orang-orang Islam, sampai tidak bisa kencing. Seperti orang yang kena penyakit tidak bisa kencing. Karena sedihnya. Dan di saat mendapatkan kabar musibah itu terangkat daripada orang-orang Islam, langsung dia saat itu sembuh daripada penyakitnya. Ini Sufyan As-Sauri. Ini dari rahmat beliau. Rahmat beliau kepada orang-orang Islam. Ya, ma tunza ar-rahma ma nuziat ar-rahma illa min syaki. Kasih sayang di hati seseorang kepada sesama itu tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari orang yang sengsara. Artinya kalau sudah di hati seseorang tidak ada sifat kasih sayang kepada sesama orang Islam, kepada saudara-saudaranya sendiri, berarti dia menunjukkan orang yang sengsara nantinya di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti sebaliknya, seseorang yang di hatinya ada sifat kasih sayang kepada sesama, ada sifat lemah lembut kepada saudara-saudaranya, berarti menunjukkan dia adalah tanda penghuni surga Allah, tanda orang yang akan bahagia dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Abu Muslim Al-Khawlani, salah seorang daripada orang-orang yang soleh, beliau itu seringkali kalau melewati sekelompok orang, beliau itu tidak mengucapkan salam kepada mereka. Padahal beliau ini orang yang sangat giat, sangat rajin mengamalkan sunnah. Mengucapkan salam sunnah. Dan pahala. Apalagi sudah kita katakan sebelumnya. Memulai salam pahalanya lebih besar daripada menjawab salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, itu sunnah dan pahalanya besar di sisi Allah. Sampai-sampai Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau ini masuk pasar, seringkali masuk pasar, padahal beliau kalau masuk pasar ini tidak pernah membeli barang, tidak pernah membeli sesuatu, bahkan menawar pun tidak pernah, tapi masuk pasar setiap hari. Sehingga sahabatnya bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, kamu tidak membeli, tidak bahkan menawar, tapi masuk pasar sering. Kenapa? Karena aku masuk pasar tujuannya bukan ingin membeli, tapi tujuannya aku ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dengan mengucapkan salam kepada orang-orang yang di pasar. Karena orang-orang yang di pasar pasti banyak. Ya, dengan tambah banyak orang di pasar, tambah banyak beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, kalau carinya di hutan ya tentunya tidak akan ada orang manusia di situ kecuali sedikit. Nah, beliau sampai seperti itu untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah Abu Muslim Al-Khawlani, begitu betul-betul giat, begitu betul-betul rakus mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Tapi kadang-kadang beliau ini tidak mau mengucapkan salam kepada orang-orang tertentu, kepada sekelompok orang tertentu. Ketika ditanya, ya Fulan, ya Syekh, kenapa tidak mengucapkan salam kepada mereka? Ya, aku melihat, aku takut orang-orang yang aku jumpai tadi itu orang-orang yang malas akan menjawab salamku. Orang-orang yang tidak, atau yang aku lihat, aku khawatir mereka tidak menjawab salamku, sehingga aku tidak mengucapkan salam kepada mereka. Aku kasihan dan aku memberikan kasih sayang kepada mereka. Kenapa? Kalau aku ucapkan salam kepada mereka, mereka tidak menjawab salamku, yang berdosa siapa? Mereka yang berdosa. Karena menjawab salam hukumnya apa? Hukumnya wajib menjawab salam. Tidak menjawab salam, assalamualaikum, kemudian diam aja tidak dijawab, dosa dia. Bahkan dalam riwayat dia akan dilaknat oleh malaikat. Nah, kalau kita berjumpa dengan seseorang, kemudian kita ucapkan salam, assalamualaikum, tidak dijawab, kasihan saudara kita ini, dapat dosa, dapat laknat. Nah, itulah Abu Muslim Al-Khawlani. Jadi kadang-kadang tidak mau mengucapkan salam kepada sekelompok orang atau sebagian orang, tujuannya bukan apa-apa, tapi tujuannya kasihan, rahmat kepada mereka. Khawatir ya mereka mendapatkan dosa daripada Allah. Ya, inilah sebagian daripada contoh rahmat beliau ini kepada sesama. Padahal mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak baik, tapi mereka kasih sayangnya ya tetap ada di hati mereka. Bahkan Imam Sufyan As-Sauri, beliau sampai menangis ketika ditanya akan sebab kenapa beliau ini menangis. Maka beliau menjawab, aku memikirkan dan membayangkan keadaan di akhirat nantinya. Yang mana di saat itu keadaan di akhirat akan ada sebagian orang yang dituntut, yang mana mereka dituntut karena sebab mereka berbuat zalim kepada orang Islam yang lain, atau termasuk berbuat zalim kepada diriku sendiri. Jadi orang-orang yang berbuat zalim kepada diri beliau sendiri malah ditangisi, kasihan. Bukan marah kalau kita orang lain zalim kepada kita, orang lain bikin jengkel kita, orang lain menghina kita. Wah, kita yang marah sama mereka kan. Tapi beliau ini marah kasihan. Ya Allah, kasihannya orang itu. Kenapa dia menghibah anak? Kenapa dia memukul anak? Kenapa dia merendahkan anak? Kasihan kenapa? Khawatir di akhirat orang itu nantinya mendapatkan murka Allah, mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin dia bisa sabar mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini minar rahmah. Ini daripada rahmat beliau ini. Dan begitulah orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti tandanya orang wali, tandanya orang wali di hatinya pasti ada rahmat, ada kasih sayang kepada orang-orang Islam, saudara-saudara mereka sendiri. Itu tanda daripada kewalian seseorang. Maka disebutkan di sini kita tampakkan kegembiraan, kesenangan di saat orang Islam mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Dan sebaliknya kita tampakkan kesedihan. Kalau misalnya orang Islam mendapatkan musibah, mendapatkan kesedihan. Ya, dengan apa? Dengan berdoa. Doakan mereka. Kita tampakkan kesedihan kita. Bukan sebaliknya, alhamdulillah orang Islam itu sedang kelaparan. Alhamdulillah, la na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini yang dikatakan oleh beliau. Kemudian beliau juga mengatakan, wa alaika bil huzun wal ihtimam bisabab ma yanzil bihim minal balaya kal waba wal hala wal fitan. Dan atas kalian juga hendaknya menampakkan kesedihan dengan sebab apa yang menimpa kepada mereka orang-orang Islam daripada bala-bala, daripada wabah, ya, daripada hala, ya, naiknya atau tingginya, ya, mahalnya barang-barang, wal fitan, atau ya mereka orang-orang Islam mendapatkan fitnah-fitnah. Maka di saat itu tawajjah ilallah, kalian angkatlah, ya, kedua tangan kalian untuk tawajjuh kepada Allah, menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah, fi an yakshifa dzalika anhum, untuk Allah Subhanahu wa taala mengangkat apa yang menimpa mereka, mengangkatnya dari mereka, ma'at taslim liqada'ihi wa qadarih, tapi tetap ma'at taslim liqada'ihi wa qadarih, menerima akan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, semuanya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bima syi'ah tilla, ya, dengan nama Allah wal khair wasyar, kebaikan dan kejelekan, bima syi'atillah, semua itu adalah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik ataupun yang jelek itu adalah keinginan Allah. Kalau seseorang bisa melaksanakan kebaikan, kebaikan yang dilaksanakan karena keinginan Allah. Dan sebaliknya, kalau seseorang melakukan kemaksiatan, kemaksiatan yang dilakukan itu juga keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di alam semesta semuanya adalah keinginan Allah, termasuk musibah, termasuk bala, termasuk fitnah, termasuk bencana, semuanya itu adalah keinginan Allah. Kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah angkatlah musibah dari kami, ya Allah angkatlah musibah dari orang-orang Islam, tapi tetap kita menerima apa yang sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menerima takdir Allah itu adalah dosa, bahkan dosanya termasuk di antara dosa-dosa terbesar. Ya, kita mengatakan, ya Allah kenapa engkau takdirkan bencana terjadi, ya Allah kenapa engkau berikan musibah kepada orang-orang di sini, orang-orang di sana, seakan-akan kita menyalahkan Allah di saat itu. Ya Allah engkau salah, ya Allah engkau takdirkan, ya Allah, banjir di sini, engkau takdirkan tsunami di sini, engkau takdirkan bencana di sini, itu semuanya tidak baik, ya Allah. Jadi seakan-akan kita menyalahkan Allah. Siapa yang lebih mengetahui kebaikan, kita apa Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak mengerti apa-apa. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengerti mana yang baik, mana yang jelek. Semuanya sudah menjadi takdir dan ketentuan Allah, dan semua ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Mau menurut kita itu baik atau menurut kita itu jelek, ya, itu hanya pandangan kita. Tapi sesungguhnya apa yang semua terjadi itu adalah takdir Allah yang terbaik. Oleh karena itu tidak boleh kita mengatakan, loh, coba ya, kenapa ya kok kemarin terjadi seperti ini? Kenapa ya kok kemarin terjadi seperti itu? Kenapa kok terjadi bencana di sini? Kenapa kok terjadi musibah di sini? Musibah kemarin, penyakit kemarin, kenapa, kenapa, kenapa? Itu semuanya adalah setan. Itu semuanya adalah kemaksiatan. Makanya la tagulu lau fa inna lau tafta amala syaitan. Coba andai kata kemarin tidak terjadi, jangan mengatakan coba terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Kenapa? Karena itu adalah kunci setan untuk membuat manusia terlena, membuat manusia tertipu sehingga seakan-akan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu salah. Dan kalau dia meyakini dengan hatinya dengan keyakinan yang kuat, berarti bukan hanya dosa besar, bisa jadi dia keluar daripada lingkaran iman. Na'udzubillahi minzalik. Menganggap kejadian kemarin itu buruk, menganggap kejadian yang kemarin itu salah, tidak seharusnya begitu terjadi. Berarti kalau kita meyakini seperti itu, berarti kita menganggap Allah salah. Menganggap Allah Subhanahu wa taala salah, berarti itu adalah murtad, keluar daripada agama, keluar daripada iman. Itulah yang membuat iblis ya menjadi kafir. Iblis seorang makhluk Allah. Iblis itu makhluk Allah. Dan yang mutamat, iblis itu bagian daripada jin. Bagian daripada bangsa jin. Ada yang mengatakan iblis itu adalah bagian daripada bangsa malaikat. Ada yang mengatakan termasuk malaikat, ada yang mengatakan termasuk jin. Dan itulah pendapat yang paling kuat. Tapi sebenarnya pendapat yang mengatakan malaikat itu juga kuat. Maka iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, kemudian iblis menolak, malaikat-malaikat yang lain sujud dan melaksanakan perintah Allah kecuali iblis. Illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis menolak sujud dan merasa sombong. Tidak mau sujud kepada Nabi Adam walaupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis dilaknat oleh Allah. Iblis dianggap keluar daripada iman. Dari mana letaknya iblis itu keluar daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam kemudian dianggap keluar daripada iman? Manusia berarti kalau menolak atau manusia tidak melaksanakan sholat walaupun satu kali, berarti dianggap murtad? Tidak. Manusia tidak akan dianggap murtad kalau meninggalkan sholat, kecuali kalau meyakini sholat itu tidak wajib. Anda tidak mau sholat. Kenapa Anda tidak mau sholat? Karena sholat tidak wajib. Nah, ini murtad. Ini keluar. Kenapa Anda tidak sholat? Males. Ya, kalau cuma alasannya males, tidak murtad. Tapi dia dosa besar. Tapi dia melakukan dosa besar. Tapi dia tetap dihukumi statusnya orang yang Islam, orang yang beriman. Kenapa tidak mau sholat? Anda sibuk, masih Islam dia. Kenapa tidak sholat? Nah, sholat itu kan tidak wajib, terserah Anda. Ya, merasa tidak wajib, meyakini tidak wajib, itu keluar dari iman. Ya, selama tidak meyakini itu tidak wajib, maka dia tetap dihukumi Islam. Ya, jadi iblis bukan kafirnya karena sebab menolak untuk sujud. Bukan kafirnya karena tidak melaksanakan perintah Allah. Manusia banyak tidak melaksanakan perintah Allah, tidak puasa Ramadan, tidak mengeluarkan zakat, tidak langsung dihukumi kafir. Tapi kafirnya iblis dari itu. Dia seakan-akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini, "Ya Allah, engkau salah ya Allah. Engkau salah memerintahkan aku sujud kepada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana engkau perintahkan aku untuk sujud kepada Nabi Adam? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Aku lebih mulia daripada Nabi Adam." Artinya engkau salah ya Allah perintahkan. Nah, disitulah murtadnya iblis, keluarnya iblis daripada lingkaran iman dan Islam. Ya, oleh karena itu, termasuk kita katakan tadi, kita tampakkan kesedihan apa yang menimpa daripada orang-orang Islam, daripada kesedihan, dengan catatan tetap kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amril muslimina falaisa minhum." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak perhatian dengan perkara orang-orang Islam, falaisa minhum, berarti dia bukan termasuk golongan daripada orang-orang Islam. Waqala salawatullah alaih, masalul mu'minina fitawadihim wa ta'atufihim masalul jasad al-wahid idastaka minhu udwun tada'alahu sairul jasad bisahar walhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam kasih sayang di antara mereka di dalam lemah lembut di antara mereka seperti jasad al-wahid, seperti satu badan. Yang mana dalam satu badan ini jika ada di antaranya anggota badan yang sakit, maka yang lain pun ikut mengeluh. Yang lain pun ikut merasakan sakit. Ya, di sahar bahkan seluruh badan tidak bisa tidur. Walhuma, atau mungkin demam. Sakit gigi aja. Sakit gigi. Ya, satu gigi sudah kita rasakan sakit. Maka yang lain ikut terasa merasakan sakit juga. Ya, bibir kita, mulut kita, tangan, seluruh badan ikut merasakan sakit. Bahkan seluruh badan tidak bisa tidur, bukan hanya giginya aja yang tidak bisa tidur. Seluruh badan pun tidak bisa tidur. Seluruh badan sepanjang malam bolak-balik. Karena satu gigi aja yang sakit. Itulah yang digambarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hendaknya orang Islam satu dengan yang lain ini seperti satu badan. Kalau di antara satu badan ada bagian yang sakit, yang lain merasakan sakit. Nah, kita belum sempurna seperti itu. Orang Islam yang lain, bahkan jangankan orang Islam yang jauh, tetangga kita aja. Tetangga kita sakit, kita ini kadang tidak ada bantuan, tidak ada bahkan menjenguk, tidak ada bahkan mendoakan pun tidak. Yang lebih parah lagi, kan kita tidak tahu kalau tetangga kita sakit keras. Taunya bahkan kadang-kadang jenazahnya dibawa baru tahu, loh kok meninggal ya. Na'udzubillah, padahal tetangganya sendiri. Nah, ini kan teredor. Nah, ini kan bukan sesuatu yang menunjukkan persaudaraan, bukan yang menunjukkan solidaritas di antara mereka. Padahal Nabi SAW mengatakan tadi, antara orang Islam dengan Islam yang lain ini seperti satu badan. Jadi merasa sakit jika orang Islam yang lain itu mendapatkan musibah. Kita merasakan juga sakitnya, kita merasakan kesedihannya. Minimal kita doakan mereka kalau kita tidak bisa berbuat yang lebih daripada itu. Apa sih susahnya mendoakan mereka? Doakan mereka. Allahumma arham hadhi ummah wa asli hadhi ummah wa farid an hadhi ummah. Ya Allah, umatku, umat Nabi Muhammad SAW, ya Allah, ya jauhkan daripada segala musibah. Ya Allah, berikan kasih sayang kepada mereka, berikan lemah lembut kepada mereka. Imam Ma'ruf Al-Karhi, yang mana Imam Ma'ruf Al-Karhi ini termasuk orang yang punya sifat kasih sayang yang luar biasa kepada sesama, kepada saudara-saudara. Beliau mengatakan, barang siapa yang berdoa dengan doa ini, Allahumma arham hadhihi ummah, berikan kasih sayang kepada umat ini, wa asli hadhihi ummah, dan perbaiki urusan umat ini, waltuf bi hadhihi ummah, dan berikan lemah lembut kepada umat ini, katabahullah minal abdal, Allah akan catat dia sebagai orang yang memiliki ya, wali atau kekuasaan atau kedudukan wali abdal. Dengan berdoa tapi tiap hari istiqamah. Allahumma arham hadhihi ummah wa asli hadhihi ummah wa farij an hadhihi ummah. Allahumma arham hadhihi ummah, berikan kasih sayang kepada umat ini. Wa asli hadhihi ummah, dan perbaiki urusan umat ini. Ya, kemudian wa farij an hadhihi ummah, dan lapangkan untuk umat ini, artinya dari segala keburukan, dari segala musibah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ma'ruf Al-Karhi. Yang mana beliau suatu waktu pernah melewati sekelompok orang yang sedang maksiat dengan minum-minuman keras, mabuk-mabukan, bahkan main perempuan. Dalam keadaan seperti itu, Ma'ruf Al-Karhi ini melewati mereka. Sehingga murid daripada Imam Ma'ruf Al-Karhi ini tidak kuat melihat apa yang mereka lakukan daripada maksiat-maksiat itu. Kemudian berkata kepada gurunya, ya Syekh, itu loh bagaimana kurang ajarnya orang-orang itu. Mabuk-mabukan, main perempuan dengan terang-terangan seperti itu. Doakan mereka celaka, ya Syekh, guruku. Imam Ma'ruf Al-Karhi langsung mengangkat kedua tangan. Ya Allah, kama farahtahum fi dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau berikan kesenangan kepada mereka saat ini, berikan kepada mereka kesenangan di surga engkau, ya Allah. Kaget muridnya. Disuruh doakan celaka, malah didoakan, ya Allah, sebagaimana engkau berikan kepada mereka sekarang ini kesenangan, kebahagiaan, berikan kepada mereka kesenangan di surga. Kenapa engkau mendoakan dengan doa mendapatkan surga, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kami meminta sebaliknya. Kami mengharap sebaliknya. Ketahuilah wahai fulan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada mereka di surga Allah di akhirat nanti kecuali mereka diberikan taubat oleh Allah, kecuali mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalau tidak diampuni, tidak mungkin masuk surga. Artinya, aku mendoakan mereka supaya dapat hidayat. Aku mendoakan mereka supaya dosa-dosa mereka diampuni. Aku doakan mereka dengan itu, mereka masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka bahagia di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat rahmat. Sebagaimana mereka senang dengan maksiat saat itu, senangkan mereka di akhirat di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagaimana? Kalau kita kan, celaka ente. Maksiat terang-terangan lagi di depan masjid jami' lagi. Kurang ajar nanti. Mudah-mudahan pulang kaki ente semuanya, putus semuanya. Ya. Ini kurangnya kasih sayang. Baik kita sebagai orang Islam yang taat, kita sayang. Sebagai orang Islam yang maksiat pun kita sayang. Unsur akhaka zaliman aw madhluman. Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, unsur akhaka zaliman aw madhluman. Wahai umatku, kalau kamu melihat orang yang didolimi, berikan kasih sayang mereka, berikan pertolongan kepada mereka. Begitu juga kalau kamu melihat orang yang dolim kepada orang lain, tolong juga mereka, kasih sayang juga kepada mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza idza kana madruman fa kaifa ansurhu idza kana zaliman. Ya Rasulullah, kalau kami membantu, menolong, membela orang yang didolimi, orang yang dipukul, orang yang direndahkan, itu masuk akal. Tapi kenapa kami diperintahkan untuk menolong orang yang zalim, ya Rasulullah? Ya, bagaimana kita menolongnya? Maka Rasulullah SAW, tahjuzuhu anil maksiyah. Menolong orang yang berbuat zalim kepada orang lain dengan mencegahnya daripada kedzaliman. Artinya apa? Kita nasihati. Kita nasihati, ya fulan, jangan seperti itu. Itu sesuatu yang tidak baik. Semuanya akan dicatat oleh Allah. Semuanya itu akan ada balasan di akhirat. Dan kasih nasihat. Berarti kita menolong orang yang zalim. Jadi bukan hanya yang didzalimi aja, tapi yang zalim pun kita tolong. Apalagi ini urusan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membantu orang lain, mau membeli nasi, mau membeli beras, tidak mampu, uangnya hanya sedikit, tidak cukup untuk membeli makan, kita bantu kasih supaya beri dia makan. Kenapa kita tidak lebih kasih sayang lagi, lebih membantu lagi kalau ada saudara kita yang berbuat maksiat, yang mana akibatnya nanti dia akan mendapatkan azab Allah, murka Allah SWT di akhirat. Kita bantu, kita cegah, jangan sampai dapat azab Allah SWT dengan apa? Dengan duduk bersamanya, kita nasihati sedikit-sedikit, kita duduk bersamanya, kita ingatkan kepada Allah, kita ingatkan ya, bahwasanya kita sebentar aja di dunia, bahwasanya kita semuanya akan dicatat amal kita dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang yang sebelum kita, orang-orang yang sebelum kita semuanya sudah meninggalkan alam dunia ini, baik yang kuat, yang lemah, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, yang tua, yang muda, yang kecil, yang laki, yang perempuan, semuanya, bahkan para nabi, para wali Allah, para ulama, semuanya meninggal dunia. Dan semuanya akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Kita nasihati. Dengan menasihati orang yang zalim, berarti kita cinta kepada mereka. Berarti kita menolong mereka. Inilah yang diminta dan yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-khalku kulluhum iyalullah. Ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Ya, Rasulullah SAW bersabda, makhluk Allah, manusia semuanya adalah keluarganya Allah. Yang paling dicintai oleh Allah, yang paling banyak memberikan manfaat kepada keluarganya Allah. Sebagaimana seseorang. Ya, seseorang punya keluarga, punya anak, punya istri, punya cucu, punya ponakan. Siapa orang lain berbuat baik kepada keluarganya, dia akan senang. Karena berbuat baik kepada keluarganya, berbuat baik kepada anaknya, dia akan senang. Begitu juga katanya Rasul, manusia ini adalah keluarga Allah. Yang paling banyak memberikan kebaikan dan kemanfaatan kepada manusia, dialah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sifat kasih sayang, sehingga kita mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, mendapatkan kenikmatan dengan berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus. dan semoga kita semuanya mendapatkan bagian yang terbesar untuk memandang zat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan sehat, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan husnul khatimah, dan dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah wa ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diluaskan rezeki kita, rezeki yang maknawi dan rezeki yang hissi, dan rezeki yang barokah tidak dan yang tidak ada hisab dalam rezeki yang diberikan kepada kami, dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah dan saudara kita, keluarga kita semua, anak-anak kita, orang tua kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga, sebagai orang yang baik, sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah dan kepada Rasulnya ala hari ini, dan semoga diangkat semua bencana daripada saudara-saudara kita al-muslimin, dan dijauhkan daripada segala musibah, daripada segala ketakutan, daripada segala kezaliman, dari segala fitnah, diangkat daripada segala penyakit zahir dan batin ala hadinya kunya soleh jami'ah syamilah wa khairi dunia wal akhirah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.